aku sapunya jangan ada yang mau ganggu tumbuhan karena ku dengsa sama-sama bahagia. Ludah dong yang terasuka. Oh aduh jangan ganggu, yang itu sapunya jangan ganggu. Kopi cari yang lain sudah, tak usah jadi pengganggu. Pasu stay dengan dia dari lama, jangan kau datang kau kidangan kau ku drama. Tak usah main ganas, masih kalah jauh kurang berkelas. Kakak dong kurang call, adik terobos call. Maaf deh pu hati saya duluan kasih. Dua nyisa jangan coba datang par mau ganggu. Nyongku my love nanti tak geser jauh. Ini sapu lady, cinta buat crazy. Dengko saja baby, jujur bukan parlente. Jangan takut seng ada yang lain. Cinta utuh ini seng bermain. Nona pu manja-manja, nona sifat bajaga. Nyong jaga hati jangan mau tester nanti oh, lain. Aduh jangan ganggu, yang itu sapunya jangan ganggu. Kopi cari yang lain sudah, tak usah jadi pengganggu. Satu stay dengan dia dari lama, jangan kau datang kau kidangan kau ku drama. Dia deh itu sapu main tua dan ku bahagia. Akan selalu setia sampai di hari tua. Kita tetap akan bersatu. Jadi come say jauh-jauh ya. Sama ini jangan begitu. Harus yoe macam termampu. Depu mama setuju. Tak jadi anak mantu. Mas kawin tong su atur langsung tong menuju. Kose isu daripada masalah, lebih baik yang ganggu itu sayang punya. Yang jadi pengganggu tapi cuma benar yang bisa dibuka kalau keluar rumah. Kau stop sudah dengan keputar kelekan, karena tong dua bangun cinta para gampang. Kau kasih pisah tong dua, otra bisa. Waduh jangan.